Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita melangkah pada halaman ke-99 tentang Arkanul Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma'naha wa daliluha. Artinya, rukun-rukun Islam yang pertama adalah persaksian dua kalimat syahadah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ma'naha, baik dari sisi maknanya, wa daliluha, dan tentang dalilnya. Berkata muallif rahimahullah Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa arkanul islamu khamsatun, maka ketahuilah rukun-rukun Islam itu sebanyak 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama, persaksian syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salat, dan menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan siam di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Padalilu syahadah, dalil tentang persaksian syahadat, qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala pada surat Ali Imran ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, sampai matan di situ dulu yang akan kita bahas malam ini insyaallah taala. Lebih lanjut Syekh Al Fauzan menyatakan yang ditandai dengan tulisan tebal pada matan, fa arkanul islam khamsatun, maka rukun Islam itu ada 5. Kata Syekh Al-Fauzan, la yaqumul islam illa ala hadhil arkan, bahwa Islam tidaklah tegak melainkan di atas rukun-rukun ini. Fa idza fuqidat, maka jika hilang, fa innal islama la yastaqim, maka sungguh Islam itu tidak akan tegak. Wa baqiyatu ta'at mukammilat. Dan ketaatan-ketaatan yang lain di dalam agama ini adalah mukammilat, sebagai penyempurna lihadihil arkan, terhadap rukun-rukun tersebut. Nah, ketaatan-ketaatan yang lain sebagai mukammilat, penyempurna atau tindak lanjut dari suatu pondasi kokoh yang sudah tegak, yang sudah dia bangun. Nah, maka kemudian di sana dilanjutkan dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Kullu ta'at wa af'alil khair kulliha, bahwa setiap ketaatan-ketaatan dan juga perbuatan-perbuatan al-khair yang baik, kulliha mukammilat, semuanya itu sebagai penyempurna lihadihil arkan, terhadap rukun-rukun tadi, rukun-rukun yang lima. Nah, Islam tidaklah tegak kecuali dengan lima rukun tadi. Jika itu tertiadakan, hilang, maka Islam tidaklah tegak. Dan dari ketaatan-ketaatan yang lain itu adalah penyempurna padanya, sehingga semakin kokoh keberadaan rukun-rukun yang telah ditegakkan. Walihada sa'ala Jibrilu alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena ini Jibril alaihi salam sa'ala, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi hadratis sahabah, di hadapan para sahabah, pada peristiwa datangnya malaikat Jibril alaihis salam kepada beliau, sebagaimana yang dikenal pada hadis Jibril qala, maka di antara pertanyaan Jibril, dan itu pertanyaan yang pertama, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku ya Muhammad, apa itu Islam? Qala, maka beliau jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Menunaikan, menjadi saksi terhadap lima rukun tadi. Dan yang terakhir dari lima rukun tadi, wa tahujjal bait, menunaikan ibadah haji, in istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi sabila, menuju kepadanya. Nah, fafassara al-Islam bi annahu hadhihi al-arkan al-khamsah, maka beliau telah tafsirkan Islam bahwa lima rukun tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Jibril menafsirkan Islam itu dengan rukun yang lima. Lakin hadis Ibnu Umar, akan tetapi juga datang hadis riwayat Ibnu Umar, bayyana anna hadhihi al-khamsah, yang menjelaskan bahwa lima perkara tadi, hiya mabanil Islam, adalah bangunan Islam itu. Hadits Ibnu Umar datang menjelaskan bahwa lima rukun tadi dikatakan sebagai mabani al-Islam, bangunan Islam. Faqala, maka hadits itu menyatakan, buniyal Islam ala khamsin, Islam itu ditegakkan, dibangun di atas lima. Nah, artinya apa? Anna hadhihi al-khams, bahwa lima perkara itu laisat hiyal Islam kulluhu, bukanlah Islam semuanya. Nah, tidak terbatas hanya lima itu Islam itu. Demikian maksudnya. Lakinnaha arkanuhu wa mabaniyahu, akan tetapi rukun-rukun dan bangunan-bangunan itu, allati yaqumu 'alaiha, yang tegak padanya, wa baqiyatul masyru'at, dan perkara-perkara yang disyariatkan lainnya, mukammilat wa mutammimat, sebagai penyempurna. Mukammil dengan mutammim itu sama maknanya. Sebagai penyempurna atau pelengkap li hadhil arkan, terhadap rukun-rukun tersebut. Nah, maka kita dapatkan faedah di sini, hadis Jibril menyebutkan penafsiran Islam dengan dikatakan sebagai rukun yang lima. Sedangkan hadis Ibn Umar dikatakan sebagai mabani al-Islam, bangunan Islam. Sesuai dengan lafaz hadis bunyal Islam, ditegakkan Islam itu. Dibangun Islam itu. Nah, sebelum kita melanjutkan atau kita lanjutkan dulu. Qauluhu fadalilu syahadah qauluhu ta'ala. Maka dalilnya tentang persaksian syahadat adalah firman Allah Ta'ala yang telah dibacakan tadi. Di surat mana? Ayat yang keberapa? Surat Ali Imran. Ayat keberapa? Ke-18. Surat apa? Ali Imran. Ayatnya ke-18. Bunyinya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kita lihat terjemahnya lebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahidallah, bahwa Allah menyatakan. Naam. Ayat ini hendak menegaskan pernyataan Allah tentang keesaannya dan keadilannya dan agama yang diridhoinya. Ayat dari ke-18 dan berikutnya 19 dan 20 menjelaskan tentang pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya dan juga tentang agama yang diridhoinya. Naam. Karena setelah ayat 18 menyatakan inna dina indallahi al-islam, sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Naam. Kita kembali pada ayat ke-18. Syahidallah, Allah menyatakan annahu, bahwasannya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, apa itu? Melainkan hanya dia, dia Allah. Wal malaikatu, naam, wa ulul ilmi qaiman bil qisti, para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu itu qaiman, yang menegakkan al-qisti, menegakkan keadilan. Di sini Allah hendak menunjukkan juga tentang martabat atau kedudukan orang-orang yang berilmu, yang nanti kita akan bahas. Nah, maka para malaikat dan orang-orang yang berilmu itu qaiman bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia itu Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha aziz, perkasa, dan juga maha hakim, maha bijaksana. Kita baca bersama ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Naam. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Naam, diulang sambil kita berupaya untuk menghafalnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mudahkan insyaAllah. Ayat. Satu ayat. Mungkin ada yang berani mencoba untuk menyebutkan ayat itu. Fadhal. Fadhal. Abu Ihsan. Baik, ahsanta. Ada lagi mungkin yang berikutnya? Fadhal, Daniel, Abu Kiana. Wal. Wa ulul ilm. Baik, ahsanta. Satu lagi, biar ganjil. Farhan. Taib ahsantum jami'an. Nah, kita lanjutkan. Demikian. Ali Imran ke-18. Kita lihat tafsirnya. Berkata Sa'id bin Jubair. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kana haulal Ka'bah 360 sonaman. Tadinya di sisi sekitar Ka'bah ada 360 berhala, patung. Nah, berapa? 360 sonam. Falamma nazalat hadhil ayah, maka tatkala turunnya ayat ini, kharrna sujjada, mereka serentak sujud. Nah, demikian riwayat dari beliau. Riwayat lagi berkata Imam Al-Kalbi rahimahullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul di Madinah, maka ada dua pendeta Ahlus Syam dari penduduk Syam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala keduanya melihat Madinah, maka salah seorang darinya menyatakan, kepada satunya, ma asbah hadhil Madinah, alangkah serupanya Madinah ini, bi sifati Madinatin Nabi, dengan sifat Madinahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yakhruj fi akhir zaman, yang keluar pada akhir zaman. Salah satu dari kedua ahbar, pendeta Ahlus Syam, menyatakan kepada satunya lagi. Maka tatkala keduanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafahu bi sifatin wa na'at, keduanya mengenal beliau dengan sifat-sifatnya. Tahu, di dalam Taurat disebutkan tentang sifatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lah, maka keduanya bertanya kepada beliau, anta Muhammad, apakah engkau Muhammad? Maka beliau jawab, na'am. Qala, keduanya lagi bertanya, wa anta Ahmad, apakah engkau juga Ahmad? Karena selain nama beliau Muhammad juga Ahmad, mim ba'dismuhu Ahmad. Maka jawab beliau, na'am. Qala, maka keduanya bertanya, nas'aluka an syahadah, kami bertanya kepadamu tentang syahadat, tentang persaksian syahadat. Fa in anta akhbartana biha amanna bik wa saddaqnaka, jika engkau beritakan kepada kami tentang itu, engkau jelaskan apa itu syahadah, maka kami akan beriman kepadamu dan kami pun akan membenarkan apa yang kau sampaikan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau katakan kepada keduanya, salani, tanyalah kalian berdua kepadaku, silakan bertanya. Faqala, maka keduanya bertanya, akhbirna an a'zami syahadati fi kitabillah, tolong beritakan kepada kami tentang persaksian syahadat di dalam Al-Quran yang paling agung. Fa'anzalallahu ta'ala ala nabiyyih, maka Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fa aslama ar-rajulan, maka kedua orang itu masuk Islam, wa saddaqa bi Rasulillah, dan keduanya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini tentang sebab turunnya ayat itu. Naam. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau memulai menjelaskan satu demi persatu, kata demi kata pada ayat itu. Qauluhu ta'ala syahidah, firman Allah yang menyatakan syahidah. Syahidah tadi telah kita tahu, menyatakan, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Nah, apa saja arti dari syahidah? Kata Syekh Al-Fauzan, ada lima. Nah, yang pertama, hakamah, menghukumi. Yang kedua, qadha, memutuskan. Wa a'lama, yang ketiga a'lama, dialah yang memberitahukan. Naam. Yang keempat bayyana, menjelaskan. Yang kelima alzama, mewajibkan atau mengharuskan. Ada lima. Yang pertama, hakama, menghukumi. Allah Jalla wa'ala tadi disebutkan menyatakan, artinya Allah menghukumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Makna yang kedua, qadha, memutuskan. Enam. Allah memutuskan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Wa a'lama, dan Allah memberitahukan, memproklamirkan. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan agar hambanya tahu secara sejelas-jelasnya. Wa alzama, dan Allah mewajibkan, mengharuskan untuk mengakui itu semua, mengimaninya. Fasyahadah minallah, maka persaksian dari Allah taduru ala hadhil ma'ani al-khamsah, berkisar enam, berporos pada lima makna tersebut. Al-hukmu wal-qada'u wal-i'lam wal-bayan wal-ilzam. Ini bentuk masdarnya. Kalau tadi kan fi'il madhi, hakama, qada, a'lam, bayyana, alzama. Hakama, fi'il madhinya al-hukmu. Qada, fi'il masdarnya adalah al-qada. A'lama, i'lan. I'lan, pemberitahuan. Diproklamirkan. Bayyana, al-bayan, penjelasan. Alzama, ilzam. Nah, berporos dengan lima arti tersebut. Siapa yang bisa mengulang tanpa melihat? Nah, modal ganti yang lain yang tadi sudah jawab, ganti yang belum. Baban. Nah, kayaknya bisa itu, cuma apa, sengaja ngasih kesempatan yang lain. Ya, foto yang pertama. Syahban. Hakama. Enam. Apa hakama? Hukumi. Oh, yang kedua, qadha. Enam. Bisa dibantu sama Taufik. Qadha, memutuskan. Yang ketiga, a'lama, memberitahukan. Kemudian yang keempat, akubroh, bayyana, menjelaskan. Yang kelima, maksun, alzama, mewajibkan, mengharuskan. Gampang kan? Dihafal ya. Enam. Hakama, qadha, a'lama, bayyana, alzama. Itu arti dari syahida. Di sisi lain, berkata Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wara'ahu, bahwa syahadat itu menurut bahasa mencakup dua arti menurut beliau ini. Yang pertama, al-i'lam. Sama, salah satu yang disebutkan Syekh Al-Fauzan tadi, a'lama, i'lam, pemberitahuan. Yang kedua, al-hudur, kehadiran. Ini menurut beliau, i'lam sama hudur. Beliau buktikan dengan suatu perkataan, asyhadu anna fulanan fa'ala kadza. Asyhadu, saya bersaksi di situ, saya memberitahukan, anna fulanan fa'ala kadza, bahwa si fulan itu telah berbuat begini. Nah, Maka di situ makna dari asyhadu, aku memberitahukan. Yang kedua berarti al-hudur, al-hudur kehadiran, seperti perkataan kana yashhadu subha jama'atan, adalah orang itu yashhadu subha, menyaksikan subuh, maksudnya hadir salat subuh jama'atan, secara berjamaah. Ya, kana yashhadu subha jama'atan. Nah, dan juga dalam suatu biografi suatu seorang sahabat misalkan dikatakan syahida badron, ada kata syahida, syahida badron, bahwa sahabat itu syahida badr, syahida menyaksikan di situ artinya hadir, hadir artinya ikut serta dalam perang Badar. Nah, demikian pembuktian yang disebutkan beliau bahwa syahadat secara bahasa dua makna. Yang pertama al-i'lam, pemberitahuan, dan yang kedua apa? Al-hudur, kehadiran. Nah, jadi semakin melengkapi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahumullah. Berikutnya Syekh Al-Fauzan menyatakan fa makna syahadah, maka makna fa makna syahida, arti syahida adalah qada. Subhanah, Allah menentukan, wa a'lam, Allah memberitahukan, wa akhbara, Allah mengkabarkan, wa alzama, Allah mewajibkan, ibadahu bidzalik, hamba-hambanya yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Annahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya dia. Fahimtum? Bisa dipahami kata syahidah? Nah, kita mulai mengupas terus menerus terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang saat ini kita bahas, Ali Imran ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Berikutnya Syekh Al-Fauzan melanjutkan lagi setelah kata syahidah, pada ayat itu disebutkan la ilaha illa huwa. Sudah berulang-ulang kali kita bahas, kita sebutkan bahwa la ilaha illallah atau illa huwa, yang di situ terdiri dari dua bagian. La ilaha nafi, peniadaan, tidak ada ilah. Illallah atau illa huwa, kecuali dia, itu isbat, penetapan. Ya, nafi isbat. La ilaha nafi, illallahnya atau illahuanya adalah isbat. Maka kata Syekh Al-Fauzan, la ilaha la nafiyah. La di situ adalah jenisnya nafiyah. Nafiyah itu peniadaan. Karena di dalam bahasa Arab, la itu beberapa jenis. Ya, la itu beberapa jenis. Adapun yang di sini, la-nya di situ adalah nafiyah. Nah, ada lagi la nahiyah, larangan. La tajlis, jangan kamu duduk. Nah, la juga. Tapi kalau la di sini, nafiyah. Tidak. Nah, tidak ada. Maka di sini la nafiyah. Tanfi jami'a, meniadakan semua ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Meniadakan seluruh ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Nah, illa huwa, kecuali dia. Musbat, ini penetapan. Setelah tadi ditiadakan semuanya, maka kemudian datang pengecualian hanya satu saja. Siapa itu? Dia, Allah. Musbat, penetapan. Al-ibadah lillahi wahdah. Ibadah kepada Allah satu-satunya. Bisa dipahami di sini? Naam. Baik. Wa ma'na annahu la ilaha illa huwa. Disebutkan pada matan sehingga ditulis cetak tebal. Dan makna bahwa la ilaha illa huwa itu artinya la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang ma'bud, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan secara hak illallah kecuali hanya Allah. Sehingga tidak cukup la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang betul penafsirannya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan hak. Nah. Amma man ubida ghairullah, sedangkan yang disembah selain Allah, fa inna ibadatahu batilah, maka sesungguhnya ibadahnya dia itu batilah. Ada di sana yang disembah-sembah selain Allah, tapi sesembahan-sesembahan itu adalah sesembahan yang batilah. Nah, adapun Allah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Selainnya adalah batil. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Masuk waktu Isya. Nah. Berdasarkan Al-Hajj 62, insyaallah kita akan bahas pada waktunya nanti bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih tanda.